dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Rio Sempat sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Lili Latif sebagai Paramita, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Mucu sebagai Ki Cengkar Pawon, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista tengah merencanakan gerak selanjutnya dari usahanya untuk menguasai tanah Pasundan. Juga dikisahkan, Resi Amista dan Paramita menjadi sangat terkejut manakala mendengar nama Cempaka disebut oleh Cengkar Pawon. Cempaka yang tengah membersihkan kamar tahanan Raden Purbaya. Ah, apa katamu, Pawon? Dibersihkan? Kamarnya dibersihkan malam-malam seperti ini. Apakah kau berkata benar dan tidak berdusta? Saya berkata benar, kakak. Seorang dayang muda dari keraton ini yang bernama Nyi Cempaka yang membersihkannya. Hah? Cempaka? Cempaka? Ah, kau menyebut nama Cempaka. Kau menyebut nama Cempaka? Iya, kakak. Dayang itu bernama Cempaka menurut pelayan dalam. Oh, celaka. Celaka sekali. Kau meninggalkannya, Cempaka berada sendiri di sana. Jangan khawatir, kakak. Dua orang prajurit kita dari hutan batu Situraja sedang mengawasi sekitar kamar tersebut. Saya kira tidak akan mungkin terjadi sesuatu. Ah, goblok! Goblok kau, Pawon! Jika memang dia adalah Cempaka yang merupakan pasangan Raden Purbaya, 20 pengawalmu tidak akan ada artinya. Ayo kita lihat ke sana segera. Sementara itu, Cempaka yang ditinggalkan Ki Cengkar Pawon kini berada bersama-sama dengan dua orang prajurit yang nampaknya bertingkah laku ugal-ugalan. Mereka terus memperhatikan Cempaka sambil terkekeh-kekeh. Sayang sekali, Ki Cengkar Pawon telah menyukai gadis itu. Jika tidak, aku yang akan mendapatkannya. Sayang sekali. Ya, dan tentunya giliran berikutnya aku, Kakang Bongkas. Aku tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk memuaskan dahaguku dengan gadis cantik dan sesegar itu, Adi Julak. Sayang sekali. Ya, tetapi jika cuma menyentuh, kukira tidak apa-apa, Kakang. Cuma menyentuh sedikit saja, mencolek sana dan mencolek situ. Aku harus segera ke ruang tahanan Adi Purbaya. Aku harus segera menyelamatkannya. Aku harus mempergunakan kesempatan baik ini. Maaf, saya harus membersihkan ruangan lainnya. Kakak pandai sekali, Dayang cantik ini membersihkan ruangan. Sebentar saja, lihatlah, bersih sudah. Menyingkirlah tuan, saya hendak keluar dari kamar ini. Menyingkirlah Adi Jula, biarkan dia lewat. Dia sedang melakukan tugasnya. Silakan, silakan Nona Manis. Setan, mereka mengikutiku ke kamar tahanan. Aku akan melumpuhkannya setiba di dalam kamar tahanan Adi Purbaya. Tunggu dulu. Tahukah kau siapa yang berada di dalam kamar itu? Seorang tahanan, pemimpin kalian Ki Cengkar Pawon, yang memerintahkan aku untuk membersihkan ruangan ini. Iya. Baiklah. Tetapi tahanan itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Adi Julak, kau tunggulah di sini. Baiklah kakak. Celaka. Aku akan mendapat kesulitan jika seorang dari mereka menunggu di luar. Berbahaya sekali untuk melumpuhkannya di luar kamar ini. Aku harus mengajaknya serta. Mengapa kau tidak segera masuk, Nona? Bukankah kau ingin membersihkan kamar tahanan ini? Iya. Tapi jika memang tahanan itu berbahaya, aku harap kalian berdua turut masuk ke dalam. Ayolah tuan, tuan juga masuklah menemani saya. Kakang Pungkas, dia juga menghendaki aku. Setan kau. Ayo, mari masuklah. Itu adik Paramita. Rupanya engkau Dayang istana ini. Mengapa kau berdiri mematung saja? Ayolah. Cempaka yang tidak mau membuang-buang kesempatan lagi, segera saja menyerang Dadali Pungkas, begal yang berada di dekatnya. Dengan satu pukulan yang tidak terduga, begal yang naas itu jatuh terkulai. Sedangkan Ki Julak yang berada jauh dari Cempaka terkejut dan bersiap untuk meringkus Cempaka. Tapi kembali begal yang satu ini pun tak berdaya menghadapi gerak kilat dari Cempaka. Kaukah Cempaka? Iya, Adik Purbaya. Bagaimana engkau bisa berada di sini? Berbahaya sekali tempat ini, Kak. Iya, sangat berbahaya. Kita harus segera tinggalkan tempat ini, baru kita dapat bercerita. Percuma, Kak. Totokan dari Rusyam Mista itu mempunyai kekuatan gaib. Akan tetapi, jika kita dapat bertahan, bersembunyi beberapa saat, kekuatan gaibnya akan lenyap dengan sendirinya. Dan kau akan dapat memusnahkan totokan yang menyumbat jalan darahku. Aku akan mencoba melihat di luar jendela itu. Tunggulah. Pasti banyak penjaga yang ditempatkan di luar sana. Aku akan melumpuhkannya. Tunggulah. Aku akan melumpuhkan beberapa penjaga yang berada di sekitar kamar ini. Cempaka kemudian melenting naik ke atas genting dan kemudian keluar dari atap, dan dengan kemampuannya yang tinggi ia berhasil melumpuhkan penjaga-penjaga di sekitar kamar tahanan. Dan kemudian bersama-sama dengan Raden Purbaya ia keluar melalui jendela kamar tahanan tersebut. kamar yang sebenarnya hanyalah bilik tidur biasa. Dan dengan mengendap-endap, Cempaka berhasil memondong Raden Purbaya keluar dari istana Kencana Wungu. Dan tidak beberapa lama kemudian... Oh, setan! Tawanan kita telah melarikan diri. Cepat kepung seluruh istana. Perintahkan untuk segera menutup gerbang kota raja. Tawanan itu harus kembali kepadaku. Baik, kakak. Hai, bangun. Tawanan melarikan diri. Bangun. Hai, para prajurit. Kumpul semua di halaman istana. Setelah mendapat perintah dari Ki Cengkar Pawon dan Ki Sampar Angin, para prajurit keraton bersama dengan para prajurit dari hutan bambu situ raja bergegas dan menyebar ke seluruh kota raja. Resi Amista bersama dengan seluruh prajurit hutan bambu situ raja dan juga para pembantunya serta prajurit Kencana Wungu mengepung, meronda hampir ke setiap pelosok kota raja. Akan tetapi hingga menjelang fajar, tidak juga mereka berhasil menemukan tawanannya. Dan alangkah terkejutnya Resi Amista, ketika hari menjadi semakin siang, ia tidak menemukan Paramita. Oh, kemana Mita, muridku? Hoi, Cengkar Pawon, kau bertanggung jawab atas hilangnya muridku Paramita. Lekas kau cari, temui muridku itu Paramita, cepat! Cepat! Baik, Kakang, baik. Aku akan mencarinya bersama dengan beberapa orang pembantuku. Hop, ya. Ah, setan. Gadis itu benar-benar menambah sakit kesulitanku. Aku akan mencari beberapa orang untuk menemaniku mencari gadis itu. Dan juga sekaligus mencari dan menemukan Cempaka yang menyamar menjadi dayang istana. Awas, awas kau Cempaka. Kau pun kelak akan merasakan pembalasanku. Tidurlah adik Purbaya. Hari masih pagi. Kau tertidur ketika hari menjelang fajar. Hari sudah terang seperti ini, Kak Cempaka. Lihatlah, panasnya pun sudah mulai menyengat kulit. Bergeserlah sedikit ke arah sini. Di sini lebih rindang. Matahari tidak mampu menembus kelebatan dedaunan pohon itu. Kau sudah mandi? Bagaimana mungkin aku kau minta untuk tidur kembali? Saya kira suasana terkurung dalam kamar itu yang menyebabkannya. Kau pasti tidak akan dapat tidur dengan pulas selama menjadi tawanan. Karena itu sekarang, pergunakanlah kesempatan itu. Oh, mau kemana adik Purbaya? Mencoba untuk menggerakkan tubuhku yang selama ini hanya duduk dan tidur. Hup, hai, hup, hia, hup, hia. Aku tidak dapat menggerakkan sedikit pun tenagaku, Kak. Hup! Hiya! Tidak. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggugah tenagaku. Biarlah saya yang akan mencoba untuk menyalurkan hawa sakti ke dalam tubuh engkau, adik Purbaya. Tidak ada gunanya, Kak. Mungkin malam nanti pengaruh gaib dari totokan Resi Amista itu akan hilang. Dan kakak dapat melepaskan aku dari totokannya. Sekarang, biarlah kita beristirahat saja. Di manakah kita sekarang berada? Di sebuah hutan yang cukup lebat, di sebelah barat keraton Kencana Wungu. Kak, bagaimanakah Cempaka bisa berada di sini? Dan mengetahui aku berada di keraton Kencana Wungu? Cempaka menarik nafasnya dalam-dalam. Kemudian ia mulai menceritakan pengalamannya. Mulai dari pertemuannya dengan pelarian dari keraton Kencana Wungu. Kemudian juga bertemu dengan Bibi Dayang. dan membantu membuka jalan bagi usaha melarikan diri Raden Purbaya dan Paramita, hingga akhirnya kembali lagi ke dalam keraton. Bagaimana engkau bisa kembali lagi ke dalam istana? Apakah pelarianmu itu kau batalkan? Resi Amista memergoki kami di luar tembok istana, dan ia melumpuhkan Paramita dan membawa kembali kami ke Kencana Ungu. Lalu, bagaimana dengan engkau sendiri, Kak? Apa yang sebenarnya telah terjadi antara dirimu dengan Paramita? Mengapa engkau meninggalkan Karang Sedana? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi antara aku dengannya. Kau berbohong, Kak. Kau mendustaiku. Maafkan aku, Gusti Prabu. Tidak berani saya berdusta. Jangan memanggilku dengan sebutan seperti itu. Aku tidak ingin Kak Cempaka mendustaiku. Berkatalah yang sesungguhnya. Maafkan saya. Maafkan Gusti. Sesungguhnya lah saya. Kak Cempaka, bersikaplah lebih wajar lagi kepadaku. Jangan bersikap aneh seperti itu. Adik Purbaya, sesungguhnya lah saya telah mengecewakan adik Paramita. Adik Paramita merasa sakit hati dengan sikap saya yang mendapatkan perhatian khusus dari adik Purbaya. Dia menjadi sangat cemburu. Akan tetapi, dia benar. Dia adalah calon istri kau, adik Purbaya. Dia adalah seorang bangsawan. Seorang yang berdarah biru. Turunan dari manusia utama yang merupakan wakil dewata. Stop! Hentikan kata-katamu itu, Kak. Apa yang sedang kau katakan? Tidak, adik Purbaya. Sesungguhnya lah, benar semua yang saya katakan tadi. Kehadiran saya mungkin mengurangi perhatianmu terhadap Paramita. Kehadiran saya di Karang Sedana mengganggu hubungan kalian berdua. Maafkan saya, adik Purbaya. Karena itu, saya memutuskan untuk meninggalkan Karang Sedana. Gila! Engkau benar-benar gila, Kak Cempaka. Tindakanmu benar-benar sepihak. Engkau meninggalkan Karang Sedana demi kepentingan Paramita. Apakah engkau tidak memikirkan kepentinganku? Kepentingan dari orang yang sangat mencintaimu? Apakah kau akan mengorbankan diriku karena perasaanmu yang aneh itu? Tidak, adik Purbaya. Mungkin selama ini kita telah melakukan satu kesalahan yang besar. Sadarilah itu. Sadarilah. Kau adalah seorang raja yang besar. Tapi apalah aku ini sebenarnya? Seorang hamba yang hina. Seorang budak yang tidak tahu malu. Seorang budak yang telah diangkat martabatnya dan kini akan terus menuntut. Apakah benar semua itu? Tidak. Tidak, adik Purbaya. Salah. Salah sekali. Apa yang akan kita lakukan ini? Cukup. Cempaka menangis terseduh-seduh dan menggeser tubuhnya menjauhi Raden Purbaya. Sementara itu Raden Purbaya yang melihat hal tersebut segera maju dan berusaha menubruknya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi selanjutnya di hutan yang lebat di sekitar wilayah Kencana Wungu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek